saja ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya sudahlah lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Oh, mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Oh, mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pinta ku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Bangun dari mimpi-mimpimu. Oh, membuka hatimu yang dulu. Cerita saat bersamaku. Oh, bukan yang dulu lagi. Oh, mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pinta ku jangan kau coba tanya kembali rasa yang ku